بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله. Pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita dalam pembahasan tentang al-hikmah. Ini merupakan poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh dari adab-adab Thalibul Ilm, dan sedikit kita sambungkan pembahasan ini dengan yang sebelumnya, atau lanjutan ini dengan yang sebelumnya, bahwa telah disebutkan pada pertemuan yang lalu apa makna hikmah. Intinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan telah dicontohkan oleh penulis rahimahullah, sebagian hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ketika beliau menegur Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an, di mana ketika itu beliau dalam salat berbicara. Ya, dan beliau alaihi salatu wassalam tidak memarahi atau menghukum Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami rahimahullah, di mana beliau justru memberitahu dengan hikmah. Beliau memberi pengertian mengenai hukum berbicara dalam sholat dan seterusnya, sehingga ini menjadi suatu yang sangat berkesan pada sahabat Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan contoh yang lain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa misalun akhar أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم ذهب. Contoh yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki, dan di tangan lelaki tersebut ada cincin emas. Wa khatamu dzahabi haramun 'ala ar-rijal. Sementara cincin emas itu haram bagi kaum lelaki. فَنَزَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَدِهِ وَرَمَى بِهِ. Lalu Nabi SAW mengambilnya, mencabut atau mengambil, نَزَعَهُ مِنْ يَدِهِ, dari tangannya, lalu beliau membuangnya. Waqal, dan beliau mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayadha'uha fi yadih. Salah satu dari kalian menyengaja ila jamrah, menuju ke bara dari api neraka, lalu meletakkannya di tangannya. Walaman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qila lirrajul. Dan ketika orang itu, atau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, qila lirrajul, dikatakan kepada orang itu, khudh khatamaka intafi' bih. Ambillah kembali cincinmu itu dan ambillah manfaat darinya, yakni sekalipun tidak untuk dipakai. Faqal, maka beliau sahabat tersebut menjawab, wallahi la akhudhu khataman tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah saya tidak akan mengambil suatu cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa uslubu tawjihuna ashad. Di sini pada kisah ini, uslubu tawjih, metode pemberian bimbingan Nabi lebih keras. Ya. Li'anna likulli maqamin maqalan. Karena pada tiap-tiap kondisi, tiap keadaan, ada ucapan yang disesuaikan. Ya. Jadi maksud beliau, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dengan dua contoh yang sebelumnya tadi terkait dengan teguran kepada Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami, dengan sekarang yang kita baca teguran kepada salah satu dari sahabat. Nampak di sini berbeda. Saat menegur Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an, beliau menegur dengan begitu lembut. Ya, padahal ketika itu dia berbicara dan berteriak, ya, seperti itu. Wa tuqla ummiyah, ibuku kehilangan aku. Kenapa kalian? Malakum? Masya'nukum tangduruna ilayya. Kenapa kalian melihat kepada saya? Sampai didiamkan oleh para sahabat. Tapi ketika ditegur, dia mengatakan, wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, tidak menghardik aku, tidak memukul aku, tidak mencela aku. Ya. Hanya beliau mengatakan, inna hadhi salah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, dan seterusnya. Ya. Sementara di sini Nabi SAW mengambil cincin tadi dari tangan sahabat, kemudian membuangnya, kemudian mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamrah min nar. Ucapannya juga ucapan keras. Ya. Seorang dari kalian menyengaja mengambil bara api neraka lalu meletakkan di tangannya. Nah, ini kan teguran keras. Di samping tadi Nabi mengambil dan membuangnya. Ya, yeah. Nah ini yang ingin disampaikan oleh penulis Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Perbedaan dua cara yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu adalah hikmah. Bukan kita katakan yang itu ketika menegur Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami dengan hikmah, yang ini ketika menegur sahabat ini tidak dengan hikmah. Tidak mungkin. Ya. Nabi SAW melakukan sesuatu yang tidak sesuai hikmah, tidak mungkin. Justru hikmah itu kalau begitu, jangan dimaknai lembut, selalu lembut. Apapun kondisinya harus lembut. itu namanya hikmah? Tidak. Justru hikmah itu seperti tadi disebutkan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di saat pada kondisi memang yang tepat adalah kelembutan, arif, ya, hikmahnya dengan kelembutan. Di saat pada kondisi yang tepat adalah teguran keras, syiddah, maka hikmahnya justru adalah dengan syiddah, dengan teguran keras. Ya, begitu. Jadi ini yang harus dipahami tentang makna hikmah. Syekh mengatakan fa uslubut tawjih huna asyad. Maka metode tawjih, bimbingan Nabi di sini lebih keras. Li'anna likulli maqamin maqalan. Karena tiap-tiap keadaan ada ucapan yang disesuaikan dengan keadaan tersebut. Wa hakadha yanbaghi likulli man yad'u ila Allah. Demikianlah semestinya likulli man yad'u ila Allah, tiap-tiap orang yang berdakwah ke jalan Allah, an yunazzila al-umura manazilaha, agar meletakkan segala urusan pada posisinya. Wa alla yaj'al an-nasa 'ala haddin sawa, jangan menjadikan orang-orang itu pada batas yang sama semuanya, ya, flat, disamaratakan, tidak. Bahkan kalau kita ambil contoh yang lain lagi, ada kalanya hikmah itu dengan apa? Dengan hukuman fisik yang keras. Misalnya apa? Ya, hukuman-hukuman had, ya kan? Pencuri, ada hukuman fisiknya yang misalnya hukum potong tangan, tentu dengan syarat-syarat yang telah disebutkan para fuqaha, para ahli fikih. Ada kalanya bahkan dengan peperangan. Nah, itu sesuatu yang keras, jelas. Tapi apakah itu bukan hikmah? Itu semua adalah hikmah. Itu semua adalah hikmah. Namun setiap kondisi sesuai dengan yang tepat. Ya. Nah, ini sekali lagi harus dipahami. Beliau mengatakan wal maqsud husulul manfaah. Yang dituju adalah bagaimana dihasilkannya suatu manfaat. Namun hibati billah rahimakumullah, di sini memang untuk hikmah ini perlu apa? Perlu ilmu dan perlu kejelian dan kecermatan untuk menentukan sikap yang hikmah tadi. Memang hikmah itu azizah, ya, sesuatu yang mulia, langka, tidak semua orang bisa. Karena Allah Azza wa Jalla juga sudah menyebutkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang diberi oleh Allah hikmah, faqad utiya khairan katsiran, sungguh dia telah diberi sesuatu yang banyak. Ya. Jadi hikmah ini merupakan suatu karunia besar. Kalau ada orang Allah berikan karunia hikmah, bisa menentukan sikap yang bijak dengan berbagai pertimbangan yang cerdas dan jeli, sehingga kebijakan-kebijakannya tepat dalam kondisi apapun, ya, seringkali tepat. Nah, artinya juga bahwa tidak setiap orang yang punya ilmu punya hikmah. Mungkin ada orang yang punya ilmu, yakni pengetahuan, pengetahuan tentang agama, hukum-hukum syar'i, halal, haram. Bisa jadi dia punya pengetahuan yang cukup banyak tentang ilmu, tapi belum mesti dia punya hikmah. Ya, belum mesti dia punya hikmah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kembali kepada yang beliau sampaikan di sini, beliau mengingatkan, ya, ini menekankan apa yang tadi kita sebutkan. Wa idza ta'ammalna ma'alihi katsirun minad du'at, bila kita perhatikan, ma'alihi katsirun minad du'at, yang ada padanya banyak dari para da'i, para muballigh, ya, al-yawm, di hari ini, wajadna anna ba'dahum ta'khuduhu al-ghayratu hatta yanfiran nasu min da'watihi, atau hatta yunafiran nasa min da'watihi. Dia ta'khuduhu al-ghayrah, dibawa atau terbawa oleh rasa cemburunya, ghairah diniyah, kecemburuan agama, ya, melihat kemungkaran dia terpanggil untuk mengingkari. Satu sisi ini suatu kebaikan karena menunjukkan kalbunya hidup, mengingkari kemungkaran, tidak rela orang-orang jatuh dalam kemungkaran. Nah, terbawa oleh ghairahnya. Namun, nah, ketika dia tidak dikaruniai hikmah, sikapnya di dalam mengingkari kemungkaran, yunaffir an-nas, ya, hatta yunaffir an-nas, sampai-sampai membuat orang lari, min da'watihi, dari dakwahnya. Ya. Nah, ini fenomena yang tadi kita katakan, mungkin dia orang yang punya ilmu, tahu itu mungkar, itu haram, ya, bahkan lebih daripada itu juga punya gairah, kecemburuan, ya, semangat untuk ingkarul mungkar, namun sebagiannya tidak Allah karuniai hikmah, sehingga justru pengingkaran yang dia lakukan pengingkaran yang tidak hikmah dan menimbulkan kemungkaran pula, ya, kemungkaran yang diingkari justru menimbulkan kemungkaran yang lain, yaitu larinya orang dari dakwah, malah jadi benci dakwah yang benar, atau malah jadi benci untuk istiqomah dalam ketaatan karena ada sikap-sikap yang tidak hikmah tadi. Kata beliau rahimahullah, lawajada ahadan, beliau sedang memberikan contoh ini, andai orang itu mendapati orang yang lain yafa'alu syai'an muharraman, melakukan sesuatu yang haram, lawajadtahu yushahir, engkau dapati orang tersebut yushahir bihi biquwwatin wa bisyiddah, dia akan yushahir itu membuat tersohor, yakni membuat orang tahu, artinya mengingkari, dan orang-orang akhirnya apa, melihat, menoleh, ya kan, orang kan malu kalau diperlakukan begitu, ya kan, mungkinlah anggap dia salah, ya saya salah, tapi ya jangan di perlakukan begitu, saya malu orang-orang dengar. Nah, begitu. Sementara ini justru sifatnya yusyahir, membuat orang-orang tahu, membuat orang ini jadi terkenal, kalau zaman sekarang jadi viral, gitu kan. Mungkin di orang sekitarnya, atau mungkin bisa kalau zaman sekarang lebih daripada itu. Ya. Biquwwah wa bisyiddah, dengan kuat, dengan keras mengingkari, Yaqul, misalnya dia katakan, "Ma takhafullah?" Kamu tak akan takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang tadinya enggak noleh jadi noleh. Ada apa ini? Nah, dia jadi malu. Mestinya, misal, ya kan, enggak perlu seperti itu. Dia menegur orang ini justru sambil ditutupi, sambil dijaga kehormatannya, harga dirinya. Mungkin dengan kita membisikkan padanya, ketika kita menegur, orang di sekitarnya enggak dengar, sehingga dia enggak malu, ya, begitu. Nah, ini ada yang sebaliknya, justru membuat orang menoleh, membuat pandangan orang tertuju kepadanya. Ma takhafullah, ma takhsyallah, kamu tidak takut kepada Allah. Wa ma asbaha dzalika hatta yunaffir minhu, atau hatta yanfira minhu. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal itu, metode-metode, cara-cara yang seperti itu. Hatta yanfira min, sehingga orang itu lari, menjauh. Ya. Tidak simpati dengan cara itu. Wa hadza laysa bi thayyib, dan ini cara yang tidak baik. Li'anna hadza yuqabal bidhiddi, karena yang seperti ini akan disikapi dengan yang berlawanan juga. Akhirnya orang itu pun akan bereaksi. Orang itu pun akan bereaksi, yuqabal bidhidd, akan ditanggapi dengan lawannya, ya. Sekali lagi, dia bisa bereaksi. Bukannya kemudian sadar menerima, ya, tapi justru jelas menolak dengan reaksinya, begitu. Jadi memang kita sebagai thalibul ilm harus benar-benar apa, memperhitungkan. Makanya bab ingkarul munkar ada buku-buku khusus, ya kan, dan lebih khusus lagi yang sangat menekankan bab maslahat atau mudarat dalam pengingkaran terhadap suatu kemungkaran, buku Syekhul Islam rahimahullah, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahi 'anil Munkar, ya. Syekhul Islam dalam buku tersebut menekankan sekali yang namanya mengingkari kemungkaran itu bukan dengan cara yang mungkar. Mengingkari kemungkaran itu bukan dengan menimbulkan kemungkaran lagi yang lebih daripada itu. Ya, justru ingkar mungkar itu harus menimbulkan suatu maslahat yang lebih besar. Ya. Kalau suatu kemungkaran menimbulkan kemungkaran lain, justru saat itu bukan suatu yang diperintahkan oleh agama. Ya. Diharapkan dengan ingkarul mungkar, maslahat yang terwujud, maslahat yang rajihah, ya, daripada kemungkarannya. Allah menimbulkan kemungkaran yang sama atau lebih bahkan, nah ini hati-hati, ya. Mungkin menimbulkan kemungkaran yang lebih kecil, ya, itu pada kondisi tertentu barangkali membab masuk dalam bab dipilih yang lebih ringan, ya, diambil akhafu ad-dararain, yang teringan dari dua yang mudarat. Nah, jadi kitab itu penting sekali, ya, Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, agar bagi kita sebagai thalibul ilm yang kita memang bertugas untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, betul-betul mempertimbangkan, ya, jangan asal melakukan ingkarul mungkar dengan cara yang tidak hikmah, yang berakibat justru mafsadah, kerusakan. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lamma naqala 'an Asy-Syafi'i, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ma yara, apa yang beliau pandang fi ahlil kalam, dalam hal ahlul kalam, hukum beliau terhadap ahlul kalam. Yani al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menetapkan suatu hukuman terhadap ahlul kalam. Ibnu Taimiyah menukil ya ucapan Syafi'i. Apa ucapan Syafi'i? Haitsu maqal, ketika Syafi'i berkata, hukmi fi ahlil kalam, hukum saya, yakni vonis beliau terhadap ahlul kalam. Ahlul kalam ini siapa? Ahlul kalam ya orang-orang yang mendahulukan ilmu kalam daripada cara para nabi untuk memahami Islam, ya. Jadi seperti yang kita ketahui, di tengah-tengah muslimin masuk ilmu-ilmu filsafat yang dari Yunani. Kemudian muslimin mempelajari, kemudian dari muslimin yang mempelajari akhirnya menjadikan teori-teori filsafat Yunani sebagai metode untuk memahami agama, sehingga dicampurlah antara teori filsafat Yunani ini dengan beberapa ajaran Islam digabung. Ya, sehingga ya dari situ muncullah yang namanya ilmul kalam. Ya, ilmul kalam. Dia bukan lagi mungkin filsafat murni, namun juga bukan murni tariqatun nabi, jalan nabi dalam memahami agama. Nah, ada pemaduan di ilmu kalam. Sebagian orang-orang Islam akhirnya menggunakan metode ini untuk memahami Islam. Nah, ini jelas cara yang mungkar, yang diingkari oleh para ulama kita. Di antara yang mengingkari dengan keras adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, nah ini pengingkaran Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan hukmi fi ahlul kalam, fonis saya bagi mereka ahlul kalam, an yudrabu bil jarid, agar mereka itu dipukul dengan al-jarid, dengan pelepah kurma, wa ni'al, dengan sandal, wa yutaf bihim, dan mereka dikelilingkan bil asyair, di kabilah-kabilah, ya. Wa yuqal, sambil dikatakan hadza jazaa'u man tarakal kitab was sunnah, ini balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an was sunnah dan sunnah, wa aqbala 'alal kalam, lalu justru mempelajari ilmul kalam, justru memakai ilmul kalam untuk memahami Islam. Nah, ini kan vonis yang cukup berat, ya. Di situ ada hukuman fisik plus tashhir, dikenalkan kesalahan-kesalahan mereka, ya, dikelilingkan sambil di umumkan beginilah, ya, akibatnya beginilah hukum yang akan diterapkan kepada orang-orang ini dari kabilah ke kabilah lain, supaya orang mengerti dan tidak mengikuti cara-cara mereka. Karena ilmu kalam ini sangat berbahaya, ini mengubah akidah, mengubah iman, bukan hanya bab misalnya sebagian tata cara ibadah atau bab-bab muamalat ini yang akan digoyah adalah akidah, keyakinan dan keimanan seorang muslim terhadap Rabb-nya. Jadi sangat berbahaya ilmu kalam. Maka dari situ Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan seperti yang kita dengar tadi. Nah, ketika Syekhul Islam rahimahullah mengutip kalam Syafi'i rahimahullah, beliau kemudian mengomentari. Qala Syekhul Islam, innal insana idza nadhara ila haula, sesungguhnya manusia atau sesungguhnya seseorang, idza nadhara ila haula, bila melihat kepada mereka orang-orang itu, wajadahum mustahiqqina lima qalahu Syafi'i min wajhin, dia akan mendapati bahwa orang-orang tersebut ya yang terpengaruh dengan ilmu kalam, mustahiqin lima qalahu Syafi'i min wajhin, mereka berhak terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dari satu sisi. Jadi kita melihat dari sudut pandang orang-orang yang melanggar hukum memang patut diberi hukuman seperti itu. Walakinnahu idza nadhara ilaihim bi'ainil qadar, ya, wa al-hirah, wal-hiratu qad istawlat alaihim, atau wal-hiratu, ya, wal-hiratu qad istawlat alaihim, wal-shaytanu qad istahwada alaihim, fa'innahu yaruqu lahum ma yarhamuhum. Namun kalau dia melihat dari sudut pandang lain, yakni bi'ainil qadar, melihat mereka dari sudut pandang lain, yaitu dari sudut pandang takdir, ya. Jadi kalau yang pertama tadi bisa kita katakan melihat mereka dari sudut pandang syariat, tersimpulkan mereka adalah orang-orang yang melanggar syariat, ya kan. Sekarang kita melihat dari sudut pandang lain, sudut pandang tadir, takdir, ya. Wal hayratu qad istawlat alaihim, sementara kebingungan telah menguasai mereka. Asyaitan qad istahwadha alaihim, setan juga menguasai mereka. Dari sudut pandang ini, fa innahu yaruqqu lahum, maka dia akan merasa kasihan terhadap orang-orang itu, wa yarhamuhum, ya, belas kasih untuk mereka, ada kasihan, rasa tidak tega dengan mereka. Jadi begitu kata Syaikhul Islam, kalau melihat dari sudut pandang syariat, ini orang yang melanggar syariat harus dihukum. Kalau melihat dari pandangan takdir, wah, ini orang-orang sudah termakan setan, jadi korban setan, kasihan mereka, begitu. Wa yahmadullah an 'afahu mimma btalahum bih. Lalu seseorang yang melihat seperti itu akan memuji Allah, an 'afahu, di mana Allah memberikan keselamatan dia, mimma btalahum bih, dari sesuatu yang Allah timpakan kepada mereka. Alhamdulillah saya enggak seperti itu, begitu. Utu zakaan wala wa ma utu zakaan, mereka itu orang-orang yang terpengaruh dengan ilmu kalam, orang-orang yang diberi kecerdasan, zakat, wa ma'utu zakaan, namun tidak dikaruniai kesucian, ya, utu zakaan wa ma'utu zakaan, dikaruniai kecerdasan namun tidak dikaruniai kesucian, au utu fuhuman wa ma utu 'uluman, atau mereka diberi pemahaman, bisa paham, cerdas. Wa ma utu 'uluman, namun tidak dikaruniai ilmu, yaitu ilmu kitab wa sunnah, tunduk kepadanya. Au utu samanu absara wa afidah, atau mereka itu orang yang diberi pendengaran, penglihatan, kalbu. Masing-masing dari si fisik berguna, pendengarannya berguna, penglihatannya berguna, kalbunya juga bisa memikirkan secara fisiknya begitu. Tapi fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai', ya, disayangkan pendengaran mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Ma'agna anhum, tidak memberikan manfaat bagi mereka. Ya. Wala absaruhum, pandangan mereka tidak memberi manfaat. Wala afidatuhum, juga kalbu mereka tidak memberi manfaat. Ya. Nah, ini sayang, ya kan? Nah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengambil faedah dari komentar Ibn Taymiyah tadi terhadap ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Di sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, hakada yambagi, seperti itulah semestinya lana, bagi kita, ayuhal ikhwah, wahai saudara-saudara sekalian, an nangzura ila ahlil ma'asi bi'ainain, agar kita ini melihat orang-orang yang jatuh dalam maksiat, ahlul ma'asi, bi'ainain, dengan dua mata kita. Atau dengan kata lain, dengan dua sudut pandang. Ain asy-syara' wa ain al-qadar. Dengan sudut pandang syariat dan sudut pandang takdir. Ya. Bi'ain asy-syara' dengan mata syariat, wa'in al-qadar dengan mata takdir. Artinya tadi, kalau bahasa kita, dengan sudut pandang syariat, dengan sudut pandang takdir. Ainu syara', kalau sudut pandang syariatnya, ay la ta'khuduna fillah laumatu la'im, jangan mengambil kita, mempengaruhi kita, perasaan kita, fillah, dalam agama Allah ini, celaan orang yang mencela. Jadi, dari sudut pandang syariat, kita tegakkan syariat. Itu kewajiban kita. Melanggar, ya, harus mendapatkan hukuman. Allah menetapkan hal itu. Kalau tidak ditegakkan hukuman-hukuman ini, maka nanti orang-orang akan terus melanggar, terus semakin jauh, semakin tersesat. Ya, jadi ini syariatnya, tuntunannya dari Allah begitu, jelas itu maslahatnya. Dari sudut pandang ini, jangan kita terbawa oleh perasaan, ya kan? Sehingga kita tidak menerapkan hukuman. Jangan kita terbawa oleh omongan orang, sehingga enggak mau menegakkan syariat, jangan. Dari sudut pandang syariat, syariat harus tegak. Begitu. Kama qala ta'ala 'aniz zaniyati waz zani, sebagaimana Allah berfirman terkait wanita pezina, lelaki pezina, dari sisi mereka melanggar syariat harus ditegakkan hukuman. Kata Allah azza wa jalla, fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai mengambil kalian terhadap dua orang ini, atau ketika menyikapi dan menghukum dua orang ini, ra'fah fi dinillah, rasa belas kasih fi dinillah, dalam agama Allah. Ya, artinya seperti tadi yang saya sebutkan, wallahu a'lam. Jadi ketika kita mau menegakkan hukuman terhadap suatu pelanggaran syariat, jangan kita terbawa oleh perasaan. Kasihan, ya. Gimana rasanya dan seterusnya. Sehingga tidak ditegakkan hukuman Allah yang itu syariatnya. Justru syariat harus tegak. Kalahkan perasaan. Jangan terbawa oleh perasaan atau terbawa oleh tadi laumatul laim, celaan orang yang mencela. Tidak. Hukum Allah harus tegak. Ini syariat yang dengan itulah akan terwujud maslahat bagi semua pihak. Begitu. Ya. Nah, ini ketika kita memandang dari sudut pandang syariat. Namun juga nangzur ilaihim bi'ainil qadar. Kita perlu melihat pula terhadap orang-orang yang melanggar ini dengan sudut pandang takdir. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, di mana Syaikhul Islam mengatakan, aduh, mereka itu telah dikuasai oleh syaitan. Berarti kasihan mereka telah menjadi korban penyesatan setan. Kasihan mereka akhirnya bisa mendapat hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sudut pandang ini kita juga melihat mereka. Sehingga sudut pandang inilah yang mungkin akan membuat kita apa, bersikap adil terhadap mereka di satu sisi, ya, dan di sisi yang lain kita tidak melebihi sikap-sikap kita dari porsi yang semestinya. Ya, dua ini harus seimbang, begitu, antara melihat dari sudut pandang syariat dan sudut pandang takdir. Seperti yang tadi kita contohkan, kalau orang yang menegur dengan keras tadi sehingga membuat orang yang ditegur itu lari, sehingga membuat orang yang ditegur akhirnya benci karena ditegur dengan yang tidak semestinya, ini kan seolah-olah si penegur, orang yang mengingkari, hanya melihat dari sudut pandang apa? Syariat saja. Ya. Dia tidak melihat dari sudut pandang takdir yang tadi berkonsekuensi ada rasa belas kasih. Sehingga hanya keras dan keras. Ya, terhadap orang yang melanggar. Kalau dia melihat dari sudut pandang takdir juga yang berkonsekuensi ada rasa belas kasih, dia tidak akan begitu. Karena ada dalam dirinya, ya, bagaimana dia selamat. Bukan semata-mata tegur tanpa pengin tahu akibat daripada teguran itu. Mau lari ya lari, silakan. Mau pergi ya pergi, silakan. Tidak. Tapi bagaimana dia selamat? Ya, kita tegur jangan sampai malah menjauh, tapi bagaimana dia mendekat. Nah, begitu. Ini maksud Syekhul Islam. Jadi harus seimbang, ya, antara melihat dari sudut pandang syariat dengan melihat dari sudut pandang takdir tadi. Kata Ibnu Syaibin Utsaimin rahimahullah, "Wa nanzur ilaihim bi'ainil qadar." Kita melihat mereka juga dengan sudut pandang takdir, fanarhamuhum, sehingga kita menyayangi mereka, anurukulahum, kita punya apa, belas kasih pada mereka, wa nu'amiluhum bima narahu aqrabu ila husulil maqsud, dan kita melihat mereka dengan cara yang lebih dekat ila husulil maqsud, untuk terwujudnya tujuan tadi, maslahat. Apa maksudnya? Tujuannya adalah maslahat, ya, bagaimana dia selamat, yang selain juga selamat. Wazawalu al-makruh, wazawali al-makruh, dan bagaimana hilangnya sesuatu yang dibenci. Wahada min asari talibul ilm. Nah, inilah buah daripada talibul ilm. Asar itu pengaruh. Yang ini dengan kata lain, ini buahnya Ilmu yang dicari oleh talibul ilm. Ya, belajar, mengerti, paham, sehingga tahu bagaimana yang maslahat, bagaimana pula yang tidak maslahat. Ilmunya membuahkan hikmah, bagaimana bersikap dengan baik, dengan benar, termasuk di sini bagaimana mengingkari kemungkaran dengan cara yang tepat. Ya. Bikhilafil jahil, berbeda dengan orang yang jahil, alladzi indahu ghairah, yang dia punya kecemburuan agama tapi dia enggak punya ilmu. Lakin laisa indahu ilm, akan tetapi dia tidak punya ilmu. Fa talibul ilmi da'iyah ila Allah yajibu an yasta'mila al-hikmah. Maka seorang talibul ilm, penuntut ilmu, ad-da'iyah ila Allah, yang berdakwah mengajak ke jalan Allah, yajibu, harus, an yasta'mila al-hikmah, untuk menggunakan hikmah, ya, untuk menggunakan hikmah. Dan ini wallahu alam nampaknya juga perlu tadrib, latihan, ya, latihan. Jangan ia terdorong ghairahnya saja, semangatnya saja. Kalau hanya terdorong semangat saja tanpa pertimbangan, tanpa ta'anni, ya, ya akhirnya tadi lebih cenderung kepada tidak pertimbangan, ya, sehingga sikap-sikapnya cenderung apa, membuat lari dari kebenaran, ya, perlu dilatih, ya, bagaimana kita mewujudkan hikmah tersebut. Tentu pertama ilmu, ya, ilmu ini hukum halal haram, pengetahuan-pengetahuan yang macam-macam terkait dengan maslahat mafsadah, itu pertama landasan utamanya. Kedua, di samping ilmu tadi, dia juga harus memiliki ta'anni. Ta'anni itu sikap tidak terburu-buru, lawan daripada ajalah, ya. Yang ini berkonsekuensi apa? Memikirkan akibat-akibatnya. Kalau begini akibatnya gimana? Kalau begitu akibatnya bagaimana? Ya, ini harus ada. Ya, yang ketiga adalah rifq, sabr. Rifq dan sabr, kelembutan dan kesabaran. Ya. Nah, dan al-hilm, sifat hilm ini, yani mirip-mirip saja, berdekatan itu, al-hilm warif wasabr, berdekatan itu. Ya. Karena itu ulama mengatakan seperti Ibnu Taimiyah tadi dalam kitab beliau, seorang yang ingkarul munkar itu didasari ilmu, ya, kemudian rif, kemudian sabr. Sebelum berbuat, ilmu, tahu dulu. Ketika berbuat, rif, kelembutan, ya. Setelah berbuat, sabar, kesabaran terhadap akibat. Begitu. Walaupun sesungguhnya di setiap kondisi tiga-tiganya mesti ada, namun lebih ditekankan sebelum berbuat, ilm, saat berbuat, rif, setelah berbuat, sabar. Ini penekanannya. Namun sekali lagi, di setiap fase semuanya harus ada. Ilmu harus ada, rifq harus ada, sabar harus ada. Sehingga dengan itu insyaallah akan menghasilkan maslahat. Ya. Sehingga ini tadi perlu apa? Tadrib, belajar, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Insyaallah dengan itu terlatih, dan insyaallah dia akan biidznillah mendapat karunia dari Allah Azza wa Jalla berupa hikmah. Dan sekali lagi kita ingatkan keutamaan hikmah, di mana Allah katakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Nasallahu al-hikmah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla hikmah, taufik min Allah Azza wa Jalla. Baik, nampaknya cukup di sini dulu. Semoga bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.